بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، ما زلنا في رسالة الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى اللامية، وفي هذا المجلس الثالث قال رحمه الله: والمؤمنون يرون حق ربهم وإلى السماء بغير كيف ينزلون. هاتان مسألتان من مسائل العقيدة، المسألة الأولى رؤية وجه الله عز وجل يوم القيامة، وهذا حق ثابت لا شك ولا ريب، فإن المؤمنين يرون الله عز وجل في عرصات يوم القيامة وفي الجنة، نؤمن بذلك. قال الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وأهل العلم يقولون أن فعل نظرة إذا عدي بإلى أفاد المعاينة، وجوه يومئذ ناظرة بالضاد أي مبتهجة مستنيرة مستضيئة إلى ربها ناظرة، أي تعاون الله عز وجل، تعاون الله سبحانه وتعالى. وقد ورد حديث جرير في الصحيحين، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، لا تضامون في رؤيته الحديث. والتشبيه هنا تشبيه الرؤية، تشبيه الرؤية بالرؤية، لا تشبيه الرأي بالرأي، تشبيه الرؤية بالرؤية، يعني كما أننا نرى القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب بكل وضوح، كذلك سنرى ربنا سبحانه وتعالى في الجنة. إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، لا يحصل هناك زحام ولا تدافع، فهذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي بالمرئي. طيب، وهكذا الأدلة في هذا الباب كثيرة، منها قوله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الحسنى هي الجنة، والزيادة هي رؤية وجه الله عز وجل. وقوله عز وجل: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. استنتج الإمام الشافعي رحمه الله تعالى من هذه الآية الكريمة أن المؤمنين يرون الله عز وجل، وهذا من أعظم النعيم، بل هو أعظم النعيم، فأعظم نعيم لأهل الجنة هو رؤية وجه الله عز وجل. استنتج من هذه الآية وجوه كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فقال: كما أن الله عاقبهم بأن احتجب عنهم، فمن نعيم أهل الجنة أن يرون الله عز وجل، إلى غير تلك الأدلة في هذا المقام. وأهل البدع والضلال ينفون رؤية المؤمنين لربهم سبحانه وتعالى، وحملهم على ذلك أنهم اعتمدوا على عقولهم الكاسدة، عقولهم على عقولهم الفاسدة والكاسدة، والعياذ بالله. وليس المقام مقام يعني الرد عليهم بالتفصيل، هذا يكون له مقام آخر، ولكن من بعد فقط الإشارة فالمقصود أن المؤمنين يرون الله عز وجل رؤية حقيقية، وهو أعظم نعيم كما جاء في صحيح مسلم من حديث صهيب رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: إذا دخل أهل الجنة الجنة نادى منادي: يا أهل الجنة إن لكم موعدا عند ربكم لم ينجزكموه. فقالوا: ما هو؟ قال: فيكشى. قالوا: ألم يبيض وجوهنا؟ ألم يدخلنا الجنة؟ ألم يجرنا من النار؟ قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئا أقر إلى أعينهم من رؤية ربهم، فما أعطوا شيئا أقر إلى أعينهم من رؤية ربهم، فهو أعظم نعيم لأهل الجنة. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan Lamiyah Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu kita sampai pada bait perkataan Syekh Islam: wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum wa ila samai bi ghairi kaifin yanzilu. Dan pada bait ini Syekhul Islam menerangkan dua perkara di antara perkara-perkara dalam akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Yang pertama dalam perkataan beliau, wal mu'minuna yarawna haqqan rabbahum, dan kaum mukminin mereka akan melihat secara hakiki Rabb mereka. Di sini diterangkan tentang akidah Ahli Sunnah bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Penglihatan yang hakiki sebagaimana telah ditunjukkan dalam dalil-dalil baik Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala: "Wujuhun yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah." Wajah-wajah mereka pada hari tersebut berbinar-binar, mereka melihat kepada Rabb mereka. Dan Ahli ilmi menyatakan bahwasanya nazar apabila nazara bila dia mutaaddi dengan huruf jar ila, maka hal ini memberikan makna al muayanah. Jadi bila kata nazara kemudian dia mutaaddinya dengan bantuan huruf jar ila, maka memiliki makna muayanah, yaitu penglihatan secara langsung, penglihatan dengan mata kepala. Sehingga makna dari ayat tersebut bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari akhir, dan nadhirah yang disebutkan di awal dengan dhad bermakna kecerahan dan berbinar-binarnya wajah-wajah mereka ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalil dari As-Sunnah yaitu hadis dalam Sahihain dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Innakum satarawna rabbakum yawmal qiyamah kama tarawna al-qamara lailatal badri la tudhammuna fi ru'yatih. Sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian pada hari kiamat sebagaimana melihatnya kalian ke bulan purnama. Kalian tidak perlu berdesak-desakan ketika melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan penyerupaan di sini dalam hadis jarir tersebut yaitu penyerupaan penglihatan dengan penglihatan, dalam artian diserupakan ketika kaum mukminin di dunia melihat bulan purnama tanpa perlu kepayahan, demikian pula kelak ketika di akhirat mereka akan melihat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana mereka melihatnya rembulan purnama. Dan bukan yang dimaksudkan di sini adalah penyerupaan Allah dengan rembulan, dan ini tentunya dipahami dari makna hadis tersebut. Demikian pula dalil yang lain, firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat bagus, bagi mereka al-husna yakni surga Allah Subhanahu wa taala, wa ziyadah dan tambahan yang berupa melihat wajah Allah azza wa jalla di surga. Dan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan, ini merupakan seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Dalil yang lain yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, kalla innahum ar rabbihim yawma idzin lamahjubun, sekali-kali tidak, sungguhnya mereka yakni orang-orang kufar pada hari tersebut terhijab, tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala berdalil dengan ayat ini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kelak akan dilihat oleh kaum mukminin di hari kiamat, yakni bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala menghijab orang-orang kufar yang Allah Subhanahu wa taala murkai, maka sebaliknya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan nikmat kepada orang-orang yang Dia ridai dengan bisa melihat ke wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Sedangkan ahlul dalal, mereka-mereka yang tersesat dalam masalah ini, mereka tidak mau menetapkan bahwasanya kaum mukminin kelak akan melihat Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang menjadi landasan mereka kecuali akal-akal mereka yang rusak dan akal-akal mereka yang kurang. Dan bukanlah pembahasan kita saat ini pembahasan untuk membantah keyakinan-keyakinan yang sesat tersebut. Akan tapi yang penting di antara poin akidah ahli sunnati wal jamaah bahwasanya kelak Allah Subhanahu wa taala akan dilihat oleh kaum mukminin dengan penglihatan yang hakiki. Hal ini juga disebutkan oleh Imam Muslim dari hadis Suhaib radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ketika ahlul jannah termasuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada mereka, apakah mereka masih menginginkan tambahan berupa kenikmatan? Maka mereka menjawab bahwasanya, bukankah engkau ya Allah telah memberikan nikmat-nikmat kepada kami? Bukankah engkau ya Allah telah memasukkan kami ke dalam surgamu? Maka Allah Subhanahu wa taala pun menyingkap hijab sehingga mereka bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah diberikan kepada mereka suatu nikmat yang lebih agung dan lebih membuat mata-mata mereka berbinar melebihi kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis yang agung ini kita ketahui bahwasanya melihat wajah Allah Subhanahu wa taala kelak di surga merupakan seagung-agung nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى وإلى السماء بغير كيف ينزل. وهذه أيضا هذا المقطع من هذا البيت إشارة إلى صفة النزول وهي من الصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، لأن الصفات على قسمين، صفات فعلية وصفات ذاتية. فالصفات الذاتية تتعلق بذات الله عز وجل، وهي التي لم يزل ولا يزال الله عز وجل متصفا بها منذ الأزل. وصفات الفعلية التي تتعلق بالمشيئة، فصفة النزول وصفة المجيء والإتيان والضحك ونحو ذلك، هذه من الصفات الفعلية التي يفعلها سبحانه وتعالى متى شاء. فصفة النزول من الصفات الفعلية. طيب بارك الله فيك. الواجب الإيمان بها. وهو يشير أيضا إلى حديث أبي هريرة في الصحيح، وقوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تبارك وتعالى إذا بقي الثلث الأخير من الليل ينزل إلى السماء الدنيا فيقول: هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فأستجب له. وفي رواية عن المسلم: حتى ينفجر الفجر. فالمقصود أننا نؤمن أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل، ولا يجوز أن يؤول بنزول أمره، لأن الأصل أننا نبقي دلالة اللفظ العربي على ما دل عليه. والقرآن أنزل باللسان العربي، القرآن أنزل باللسان العربي، باللسان العربي المبين، فنبقي ما دل عليه ظاهر اللفظ، ظاهر اللفظ على ما هو عليه، على ما هو عليه، سواء في القرآن أو في السنة فيما يتعلق بالصفات، فيما يتعلق بصفات الله عز وجل. طيب، فما يصلح أن نقول ينزل أمره. طيب لا، نقول ينزل نزولا يليق بجلاله، ينزل نزولا يليق بجلاله، من غير تكييف ومن غير تمثيل ومن غير تحريف وتأويل. وضع جماعة الخير. نعم. Kemudian Syekhul Islam mengatakan dalam kelanjutan baitnya: wa ila samai bi ghairi kaifin yanzilu, dan ke langit dunia tanpa menetapkan kaifiyah yang kita ketahui Allah Subhanahu wa taala akan turun. Pada potongan bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala memberikan isyarat kepada kita tentang permasalahan akidah, yaitu tentang sifat nuzul bagi Allah Subhanahu wa taala, sifat turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Dan sifat ini merupakan sifat fi'liyah, sifat yang berhubungan dengan masyiah Allah, berhubungan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala secara umum terbagi menjadi dua, yaitu sifat dzatiyah dan sifat fi'liyah. Adapun sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa ada pada Allah Subhanahu wa taala sejak azal, tidak berhubungan dengan masyiah. Adapun sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang berhubungan dengan masyiah, yakni kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kapan saja Allah menghendaki, maka Allah Subhanahu wa taala akan melakukannya. Dan sifat nuzul, yaitu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, ini termasuk dari kategori sifat fi'liyah, berupa perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berhubungan dengan kehendaknya. Dan yang wajib atas kita semua adalah beriman terhadap sifat tersebut, keimanan terhadap sifat tadi tanpa kita menyamakannya dengan makhluk, tanpa kita menetapkan bagaimananya, dan tanpa kita mengubah-ubah maknanya, sebagaimana telah ditunjukkan dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam as-sahih, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: yang zilu rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunia hina yamqa thuluthul lailil akhir. Allah Subhanahu wa taala akan turun ke langit dunia setiap malamnya ketika tersisa sepertiga malam yang terakhir. Dalam riwayat yang lain: hatta yang fajrul fajr, sampai hal itu, sampai fajar menyingsing. Dan yang menjadi maksud di sini yaitu bahwasanya kita wajib untuk menetapkan sifat nuzul tersebut, yaitu turunnya Allah subhanahu wa ta'ala ke langit dunia di sepertiga malam yang terakhir. Akan tetapi dalam kita menetapkannya, tidak boleh kita menyamakannya dengan makhluk, tidak pula boleh kita menetapkan bagaimananya, dan tidak boleh kita menyimpangkan makna dari aslinya. Thumma qala rahimahullah wa aqirru bin mizan wal hawd alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Wa hakadha aydan hadha min al ashya allati tata'allaq bi al iman bil yawm al akhir. Al ashya allati tata'allaq bil iman bil yawm al akhir. منها رؤية وجه الله عز وجل وأيضا الميزان الحوض وما شابه ذلك. وذكر بعض المسائل في الإيمان باليوم الآخر. منها قال وأقر بالميزان. والميزان قال الله عز وجل ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ولا تضرب نفس شيئا. فالميزان حق، فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدرك ما هي نار حامية. فماذا بارك الله فيك؟ فالميزان له كفتان، نؤمن بذلك أن له كفتان. وقد وردت بعض النصوص بأن الذي يوزن الصحائف الأعمال وأيضا صاحب العمل، صاحب العمل، ودليله أننا له كفتان حديث البطاقة، حديث البطاقة المشهور له كفتان، أنه ينشر يؤتى برجل يوم القيامة وينشر له 99 سجلا، كل سجل مثل مد البصر من السيئات، لا إله إلا الله. فيقرر هل تنكر هذا، فيعترف خلاص، فيرى نفسه أنه قد هلك. ثم يقال له عندنا حسنة لك، حسنة واحدة، فينظر ما هذه الحسنة، يخرج له بطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، فيقول ما يعني أين تأتي هذه البطاقة بجوار السجلات 99 سجل وكل سجل مد البصر من السيئات. قال لا ظلم اليوم. فتوضع السجلات في كفة وتوضع تلك البطاقة التي تحمل كلمة التوحيد في كفة، فتطيش كلمة التوحيد بتلك السجلات وتثقل بها. الله أكبر. قالها موحدا خالصا لله عز وجل. نعم صلى الله. Kemudian perkataan Syekhul Islam berikutnya, wa aqirru bil mizani wal haudi alladhi wa aqirru bil mizani wal haudi alladhi arju bi anni minhu rayyan anhalu. Dan aku menetapkan mizan dan haud yang aku berharap kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya kelak aku akan puas minum darinya. Pada bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menetapkan permasalahan-permasalahan di antara hal-hal yang wajib diyakini dari perkara-perkara ghaib yang akan terjadi kelak di hari kiamat. Di antaranya yaitu permasalahan mizan, timbangan yang akan Allah Subhanahu wa taala pancangkan kelak di hari kiamat sebagaimana dalam firman-Nya, wa nada'ul mawazinal qisthal yaumil qiyamati la raiba fi. Dan kami akan meletakkan timbangan-timbangan keadilan pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya sedikitpun. Dan mizan, timbangan tersebut memiliki dua daun timbangan sebagaimana telah datang nas-nas dalam masalah ini. Juga mengenai perkara-perkara yang ditimbang telah datang beberapa nas, di antaranya ada yang menyebutkan bahwasanya yang ditimbang itu adalah lembaran-lembaran catatan amalan, dan nas yang lain menyebutkan bahwasanya yang ditimbang adalah pelaku dari amalan tersebut. Dalil yang menunjukkan bahwasanya timbangan di hari kiamat kelak memiliki dua daun timbangan yaitu hadis yang masyhur yang dikenal dengan hadis bitaqah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam hadis tersebut bahwasanya seorang laki-laki kelak akan didatangkan pada hari kiamat dan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepadanya tentang amalan-amalan dia, dan didatangkan amalan-amalan tersebut yang berupa 99 gulungan catatan amalan buruk, dan masing-masing gulungan sejauh mata memandang, dan laki-laki tersebut tidak akan mungkin untuk bisa mengingkarinya. Dia hanya bisa mengatakan iya bahwasanya itu adalah amalan yang dia lakukan. Kemudian ditanya, apakah engkau memiliki amalan kebaikan? Maka dia mengatakan tidak. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwasanya dia tidak akan terdzalimi sedikit pun, dan dikatakan bahwasanya dia memiliki satu amalan, yaitu perkataan dia la ilaha illallah, maka didatangkanlah sebuah kartu, sebuah bitaqah, yang karenanya hadis ini dinamakan hadis bitaqah. Sebuah kartu yang bertuliskan padanya la ilaha illallah. Maka laki-laki tadi sangat pesimis, bagaimana mungkin kartu bisa kuat untuk bisa mengalahkan 99 gulungan yang begitu besar. Akan tetapi ketika diletakkan kartu tersebut dalam salah satu daun timbangan dan catatan-catatan amalan buruk yang ada di timbangan yang lain, maka ternyata la ilaha illallah lebih berat daripada semua amalan-amalan keburukan yang dia lakukan, yaitu kalimah la ilaha illallah yang dulu dia ucapkan ketika di dunia ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis tadi menunjukkan bahwasanya mizan yang ada di hari kiamat ada dua daun timbangannya. Yang pertama untuk meletakkan amalan-amalan buruk, dan timbangan yang lainnya, daun timbangan yang lainnya untuk meletakkan amalan-amalan yang baik. والميزان كما سمعت له كفتان، وما يتعلق باللسان قد ورد بعض الآثار، جاء أثر عن ابن عباس، وجاء أيضا عن الحسن البصري، ولكن في ثبوتها نظر. ومثل هذه الأشياء الغيبية لا بد أن تثبت بالنقل الصحيح، فلو ثبت عن ابن عباس لقلنا له حكم الرفع، مثل حديث نعم. طيب، يعني بالنسبة للأحاديث المرفوعة، الأحاديث المرفوعة على قسمين، المرفوع حكما يعني لا يكون له حكم الرفع، فهذا يشترط فيه أن لا يكون معروفا بالأخذ عن بني إسرائيل، وأيضا يكون في الأمور الغيبية التي لا مجال للعقل فيها ولا للاجتهاد، يعني لا يكون للاجتهاد فيها محل. فإذا جاء عن الصحابي قولا أو فعل فعلا فعلا ولم يكن يعرف أخذه عن أهل الكتاب، فهذا يقال هنا له حكم الرفع، له حكم الرفع. طيب نعم، الأثر الذي أريد أن أقوله أثر ابن عباس أن الكرسي وسع كرسي السماوات والأرض، أن الكرسي موضع قدمي الله عز وجل، هذا ثبت فيكون له حكم الرفع. لكن بالنسبة لي الأثر الذي جاء عن ابن عباس في اللسان، إثبات اللسان للميزان، ما هو ثابت. لو كان ثابتا لكان له حكم الرفع، لو كان ثابتا لكان له حكم الرفع، ولكن لم يثبت. وما يتعلق بالأثر الذي جاء عن الحسن البصري، ولو كان ثابتا ما يبنى عليه حكم، لأن الحسن البصري تابعي، الحسن البصري تابعي بخلاف الصحابي، الصحابي يختلف عن التابعي. الصحابي لو قال قولا أو فعل فعلا لا مجال للاجتهاد والرأي فيه من الأمور المستقبل، يعني من الأمور الغيبية، قال قولا من الأمور الغيبية وصح السند إليه، يكون له حكم الرفع، شريطة أن لا يكون معروفا بالأخذ عن أهل الكتاب. أما بالنسبة للتابعي لا، هذا مجرد اجتهاد أو آثار يعني قالها، فما يقبل في مثل هذه الأشياء في الأمور الغيبية. نعم. Penjelasan tadi berhubungan dengan ifatan, yaitu dua daun yang ada pada timbangan. Adapun yang berhubungan dengan lisan, yaitu lisan yang ada pada timbangan, untuk menentukan kesamaan, keseimbangan antara daun yang satu dengan daun yang lain, maka dalam masalah ini telah datang athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan athar Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Akan tetapi pada kesahihan athar tersebut butuh diteliti kembali. Namun taruhlah atau seandainya saja athar Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tersebut sahih, maka sungguh akan kita katakan bahwasanya perkataan beliau itu memiliki hukum rafa', hukum marfu', sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya hadis yang marfu' terbagi menjadi dua, di antaranya adalah yang marfu' secara hukum. Ketika ada seorang sahabi yang mengatakan suatu perkataan, kemudian dia bukanlah termasuk orang-orang yang dikenal meriwayatkan dari Bani Israel, dan perkataan yang dia katakan tersebut adalah pada perkara-perkara gaib yang tidak memungkinkan seseorang berijtihad padanya, maka bisa dihukumi hukum marfu'. Sebagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma tentang kursi, di mana beliau mengatakan al-kursi maudhi'u qadamai rabb, bahwasanya kursi adalah tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Ini perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma dan sahih sampai beliau, sehingga dihukumi marfu' tentang penetapan bahwasanya kursi tempat kedua kaki Allah Subhanahu wa taala. Namun untuk athar Ibn Abbas yang menetapkan lisan bagi mizan, maka karena tidak sahih, kita tidak bisa menetapkan bahwasanya itu memiliki hukum rafa', apalagi athar Hasan Al-Basri yang beliau adalah seorang tabi'in, seandainya saja sahih tidaklah bisa dibangun di atasnya hukum, karena beliau adalah seorang tabi'i, berbeda dengan perkataan seorang sahabi yang telah dijelaskan tadi. Qala wa aqirru bil mizan wal hawd alladhi arju minhu aw bi anni minhu rayyan anhalu. Wal hawd aydan min al umur al ghaibiyya allati yajib alayna an nu'mina biha. Nu'min bi anna hunaka hawd خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، وقد جاءت بعض الأحاديث عند الترمذي وغيره، يعني قوله عليه الصلاة والسلام حديث سمرة، ويحسن بعض أهل العلم من الشيخ الألباني إن لكل نبي حوضا، إن لكل نبي حوضا، وهم يتباهون أيهم يكون أكثر واردا، فأرجو أن أكون أكثر الناس ورودا، يعني أن يكون حوضه أكثر الناس ورودا إليه، أو كما جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فنؤمن بحوض النبي عليه الصلاة والسلام وأنه حوض عظيم، طوله شهر كما جاءت في الروايات، وعرضه شهر، وعدد كيزانه كعدد نجوم السماء، ولونه أبيض من اللبن، وطعمه أحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يضمى بعده أبدا. طيب بارك الله فيك. وجاءت بعض الروايات أن حوضه حقل حوضي على منبري، قيل أنه الآن موجود، الحوض موجود الآن على في موضع المنبر، ولكن لا يرى الآن، لا نراه. وقيل أنه يوم القيامة ينصب حوضه على منبره عليه الصلاة والسلام، فيرده الناس من أمته عليه الصلاة والسلام، ويزاد عليه أناس يزاد يطردون، فيقال يا رب أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ماذا أحدثوا بعدك، لقد غيروا وبدلوا، لقد غيروا وبدلوا. نسأل الله عز وجل أن يجنبنا التغيير والتبديل. نعم. Kemudian mengenai haud, yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, yaitu telaga. Kita beriman bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki telaga yang khusus untuk beliau kelak di hari akhir. Telah datang dalam riwayat Tirmidzi dari Samurah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Inna likulli nabiyyin hawdha wa hum yatabahawna an ayyuhum aktsarun nasi wuruda." Sebenarnya bagi setiap nabi itu memiliki haud, dan mereka berbangga-bangga siapa di antara mereka yang paling banyak manusia yang melewati dan meminum dari haudnya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berharap agar haud beliaulah haud yang paling besar dan haud yang paling banyak didatangi oleh manusia. Maka kita beriman terhadap haud yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yang disifati oleh beliau dalam hadis-hadis yang sahih bahwasanya adalah haud yang agung, panjangnya sejarak satu bulan perjalanan dan lebarnya sejarak satu bulan perjalanan, jumlah ciduk-ciduknya seperti jumlah bintang-bintang di langit, dan warnanya putih seperti putihnya susu, kemudian rasanya manis seperti manisnya madu. Siapa saja yang meminum dari haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, sekali minum maka dia tidak akan pernah merasakan haus dan dahaga selama-lamanya. Dalam riwayat yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Haudi ala mimbari." Haudku atau telagaku berada di atas mimbarku. Para ulama rahimahumullahu taala mengatakan tentang makna hadis ini bahwasanya di antara maknanya bahwa haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekarang telah ada, akan tapi tidak terlihat. Di sana ada pendapat yang lain yang mengatakan bahwasanya haud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut baru kelak di hari kiamat akan ditetapkan di atas mimbar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang jelas kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki haud tersebut, dan Rasulullah telah mengkhabarkan bahwasanya di sana ada sebagian kaumnya yang tidak diberi kesempatan, bahkan diusir dari haud beliau. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya akan melewati haud beliau suatu kaum yang beliau mengenalnya, yakni dari umat beliau, akan tetapi diusir darinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ummati ummati, mereka adalah umatku, mereka adalah umatku." Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dijawab tentang perkataannya beliau bahwasanya orang-orang yang terusir tersebut dikarenakan mereka telah mengubah-ubah dan mengada-adakan dalam perkara agamanya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar bukan termasuk orang-orang yang merubah-ubah agama ini. Qala wa kad as-sirat yumadd fawqa jahannam famuwahhid an-naj wa akhar muhmalu aydan min mawaqif yawm al-qiyamah as-sirat. As-sirat العظيم. قال الله عز وجل: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصراط جسر يمد على جهنم. وجاءت في صفاته أنه أدق من الشعر وأحد من السيف، جاءت يعني بأسانيد مختلفة فيها ما فيها من الكلام. وعلى كل، الناس يجوزون هذا الصراط بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم. ومن كان مستقيما على الصراط المعنوي في الدنيا يثبت على الصراط الحسي يوم القيامة. فانظر إلى نفسك، هل أنت ممن هو ثابت على صراط الله عز وجل الذي قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. انظر إلى مدى تمسكك بالدين وبالصراط المستقيم المعنوي. طيب، فعلى قدر ما أنت متمسك ومستقيم على هذا الصراط المعنوي في هذه الدنيا ستثبت بإذن الله عز وجل في ذلك الصراط الحسي. فمن الناس من يجوزه كالبرق سريع جدا مثل البرق، ومنهم مثل الريح المرسلة، ومنهم مثل الخيل الأجاود، ومنهم من يمشي، ومنهم من يحصل له ينطفئ نوره على حسب ما هو عليه من العمل في الدنيا، ومنه والعياذ بالله من يسقط في جهنم نسأل الله العافية. قال هنا: وكذا الصراط يمد فوق جهنم فموحد ناج وآخر مهمل. هذا حديث أبي سعيد الخدري قال النبي صلى الله عليه وسلم: يعرض الناس على جسر جهنم عليه حسك وكلاليب وخطاطيف تخطف الناس. قال: فيمر الناس مثل البرق، وآخرون مثل الريح وآخرون مثل الفرس المجرى، وآخرون يسعون سعيا، وآخرون يمشون مشيا، وآخرون يحبون حبوا، وآخرون يزحفون زحفا. هذا الحديث متفق عليه. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا على صراطه المستقيم الدنيا والآخرة. نعم. Baik, berikutnya perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala: wa qad as-siratu yumaddu fawqa jahannamin famuwahhidun najin wa akharu muhmalu. Demikian pula beriman kepada sirat yang dipancangkan di atas neraka jahannam, maka orang-orang ahli tauhid dialah yang akan selamat dan yang lainnya akan jatuh ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menerangkan tentang keimanan kepada as-sirat, yaitu jembatan yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan di atas neraka jahanam, sebagaimana dalam firman-Nya: wa in minkum illa waridha kana ala rabbika hatman maqdiya. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan melewatinya, yaitu melewati surat tersebut, dan yang demikian itu adalah perkara yang mesti yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Telah datang tentang sifat dari surat tersebut dalam salah satu riwayat bahwasanya surat atau jembatan tadi sifatnya adafku minasyarah wa ahaddu minasaif, lebih lembut daripada sehelai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Akan tetapi sanad-sanad dalam riwayat tersebut semuanya sangat lemah. Yang penting dalam permasalahan ini kita semuanya beriman tentang adanya sirat tersebut, dan masing-masing akan melewatinya sesuai dengan kadar amalannya semasa hidup di dunia. Siapa saja yang ketika hidup di dunia istiqamah di atas siratal mustaqim yang sifatnya maknawi, jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus di dunia ini, maka dia pun akan selamat kelak ketika melewati jembatan yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan di atas neraka jahanam. Maka hendaklah engkau melihat wahai saudaraku bagaimana kekuatanmu dan kekokohanmu untuk berjalan di atas sirat ketika hidup di dunia, berjalan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam firman-Nya: wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqu bikum an sabilihi. Dan sungguhnya inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Dan jangan kalian mengikuti jalan-jalan yang lain sehingga kalian tercerai-berikan dari agama, dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihatlah saudaraku, seberapa kuat berpegang teguhnya engkau di atas siratal mustaqim, maka sesuai dengan kadar kuatnya engkau berpegang di atas jalan yang lurus tersebut, maka demikian pula engkau akan kokoh kelak ketika melewati sirat yang Allah Subhanahu wa taala pancangkan di atas neraka jahanam. di antara manusia. Ada yang melewati jembatan tersebut seperti kilat, di antara yang lain melewatinya seperti angin. Ada yang melewatinya seperti cepatnya lari kuda-kuda pilihan, tapi ada juga yang melewatinya dalam keadaan berjalan, bahkan ada yang sampai merangkak. Dan ada juga yang lainnya yang ketika berjalan tiba-tiba cahayanya dimatikan. Hal ini sebagaimana juga diterangkan dalam hadis dalam Sahihain dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. وفي هذا إثبات الجنة والنار, والجنة والنار محلوقتان وموجودتان الآن. قال الله عز وجل أعدت للمتقين بالنسبة للجنة, قال الله بالنسبة للنار أعدت للكافرين. فنؤمن أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما موجودتان. يدل على ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين, إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة وغلقت أبواب النيران وصفدت الشياطين. فالجنة والنار حق وهما موجودتان مخلوقتان. Kemudian berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "Wan-naru yaslaha asy-syaqiyyu bihikmatin wa qad at-taqiyyu ila al-jinani sayadkhulu." Demikian juga beriman kepada neraka yang akan masuk ke dalamnya orang-orang yang celaka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, juga beriman terhadap surga-surga Allah Subhanahu wa taala yang akan dimasuki oleh orang-orang yang bertakwa. Dalam bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menjelaskan tentang penetapan adanya surga dan neraka, dan ini wajib untuk kita imani bahwasanya surga dan neraka telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan telah ada sebagaimana firman-Nya u'iddat lil muttaqin tentang surga, bahwasanya surga dipersiapkan bagi orang-orang yang bertakwa. Demikian pula firman-Nya u'iddat lil kafirin, dipersiapkannya neraka bagi orang-orang yang kufur, juga menunjukkan tentang hal tersebut hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu dalam Sahih Bukhari dan Muslim, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza jaa Ramadan futihat lahu abwaabul jannah wa ghulliqat abwaabun niran wa sufidatis syayatin." Apabila telah datang Ramadan, maka pintu-pintu surga dibuka dan pintu-pintu neraka ditutup, dan neraka-neraka dan syaitan-syaitan dari kalangan pembesar mereka dibelenggu. طيب. قال والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخلون. النار دار الكفار, دار الظلمة, دار المجرمين. هذه النار العظيمة التي أعدها الله عز وجل لأهل الكفر فيها ما فيها من أنواع العذاب. قال عليه الصلاة والسلام, إن ناركم هذه التي يوقد عليها بنو آدم جزء من ستين جزء من سبعين جزءا من نار الآخرة. قالوا إنها لكافية يا رسول الله, يعني نار الدنيا تكفي في العذاب. قال لقد فضلت على ناركم بتسعة وستين جزءا كلهن مثل حرها, كلهن مثل حرها, نسأل الله العافية. وكان النبي عليه الصلاة والسلام جالسا مع أصحابه يوما فسمع صوت وجبة سقط, يعني حجر سقط صوت, فقال عليه الصلاة والسلام, أتدرون ما هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. قال هذا حجر أرسله الله من في جهنم منذ سبعين خريفا, فالآن بلغ قعرها, الآن بلغ قعرها, انظر سبعين سنة يعني الحجر هذا ألقي من في جهنم منذ 70 سنة الآن بلغ قعرها. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم جهنم. وهكذا أيضا جاء في وصفها ما جاء في مسلم حديث عبد الله بن مسعود وهو قول عليه الصلاة والسلام يؤتى بجهنم ولها 70,000 زمام ولها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها. وهذا الحديث مما انتقده الدارقطني على مسلم، وكما قال الشيخ مقبل تم الانتقاد ولكن له حكم الرفع لكونه لا يقال بالرأي. لها 70,000 زمام في كل زمام 70,000 ملك يجرونها. نسأل الله العافية. كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتيكم نذير؟ قالوا بلى قد جاءنا نذير، ولكن كذبوا وأعرضوا. هذا هو الجزاء، هذا هو الجزاء لمن كذب وأعرض عن دين الله عز وجل. طيب، وهكذا أيضا لو سألت عن طعام أهل النار، طعامهم الزقوم. إن شجرة الزقوم طعام أثيم. لا إله إلا الله. هذه الشجرة جاءت بعض الروايات لو أن قطرة واحدة قطرة قطرت في بحار الدنيا لا أمتنت على أهل الدنيا معيشتهم، ما استطاعوا يعيشون قطرة واحدة، فكيف بمن تكون طعامه؟ هذه رواية صحيحة عند الإمام النسائي. وهكذا أيضا شرابهم شراب الحميم يصهر به ما في بطونهم والجلود، يشربون شرب الهيم الإبل العاطشة، ومع ذلك لا يسمن ولا يغني من جوع، لا يسمنهم لا يرتووا. وهكذا لبسهم نار، قطعت لهم ثياب من نار. هكذا الظل لهم ظلل من النار. فنسأل الله العافية، نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عذاب جهنم. يعني ما نستطيع، لو قدر الله حصل احترق شخص في يده أو نحو ذلك كم يتألم، فكيف بنار جهنم؟ كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. نسأل الله عز وجل أن يقينا وإياكم عذاب جهنم. Syekhul Islam mengatakan wan-naru yaslahu syaqiyyu bihikmatin, dan neraka akan masuk ke dalamnya orang-orang yang celaka dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Neraka adalah negeri yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang kufur, orang-orang yang bermaksiat kepadanya. Negeri yang penuh dengan azab dan siksa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengkhabarkan tentang betapa dahsyatnya panas api neraka dalam sabda beliau, narukum hadhihi allati yuqidu ibnu adam juz'un min 70 juz'an min nari jahannam. Api kalian ini yang anak-anak Adam menghidupkannya itu hanyalah satu bagian di antara 70 bagian dari api neraka. Maka para sahabat radhiyallahu alaihim bersabda, in kanat laka fiyah ya Rasulullah, babila hanya sekedar satu bagian itu saja dari api neraka kelak itu sudah cukup untuk membakar wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam segera menimpali bahwasanya panasnya api neraka kelak dilipat gandakan sebanyak 69 kali lagi. Kulluha mithlu harriha, kata Rasulullah, dan masing-masing itu semisal dengan panasnya, yakni kelipatan demi kelipatan itu panas-panasnya sama. Kemudian dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya ketika suatu hari beliau bersama para sahabat radhiyallahu alaihim mendengar suara seperti batu yang jatuh, maka beliau bertanya kepada Rasulullah, kepada para sahabat, atadruna ma hadza? Tahukah kalian apa ini? Maka para sahabat radhiyallahu alaihim menjawab, Allahu taala alam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mengkhabarkan bahwasanya itu adalah suara batu yang semenjak 70 tahun yang lalu diterjunkan dari mulut neraka jahanam dan saat ini baru sampai ke dalam dasarnya. Lihat saudaraku fillah, 70 tahun perjalanan dari batu yang jatuh dari atas selama 70 tahun baru bisa mencapai dasarnya. Dan dalam hadits Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yu'ta bi jahannam yaumal qiyamah lahu sab'una alfa zimamin wa li kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Akan didatangkan kelak pada hari kiamat neraka jahannam, dan neraka ini memiliki sebanyak 70 tali, 70 ribu tali, dan masing-masing talinya itu yang menyeretnya adalah 70 ribu malaikat. Hadits ini termasuk di antara riwayat Muslim yang diintikad oleh Imam Ad-Daruqutni rahimahullah. Dan sebagaimana dikatakan oleh Syekh Mukbil rahimahullah bahwasanya telah sempurna kritikan terhadap hadits tersebut, akan tetapi tetap walaupun hadits ini dihukumi mauquf, memiliki hukum rafa', dikarenakan Ibnu Mas'ud mengkhabarkan perkara yang tidak akan mungkin itu datang dari diri beliau. Hadits tersebut menunjukkan betapa besarnya neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahu khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap dilemparkan ke dalam neraka jahanam tersebut suatu kaum, segolongan manusia, maka penjaganya bertanya, apakah belum datang kepada kalian pemberi peringatan? Mereka menjawab, iya. Akan tetapi mereka tidak mau menyambut orang-orang yang memberi peringatan kepada mereka tersebut. Dan inilah balasannya. Inilah balasan bagi siapa saja yang berpaling dari seruan Allah Subhanahu wa taala dan mendustakan peringatan-peringatan Allah Azza wa Jalla. Adapun tentang makanan penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan bahwasanya makanan mereka adalah zakum, sebagaimana firman-Nya, "Inna syajaratal zakum ta'amul athim." Sungguhnya pohon zakum itu adalah makanan bagi orang-orang pendosa. Yang dalam salah satu riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kalau zakum ini satu tetes saja dari zakum kemudian jatuh ke dunia ini, maka sungguh akan merusak semua kehidupan manusia yang ada di sana. Hal ini sahih dalam riwayat An-Nasa'i rahimahullahu taala. Adapun mengenai minuman penduduk neraka, maka Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan bahwasanya minuman mereka itu tidaklah akan memberikan rasa puas dari kedahagaan mereka, tidak akan menghilangkan rasa haus, dan bahkan akan membuat wajah-wajah mereka hangus, sebagaimana firman-Nya, yusharu bihi ma fi butunihim wal junud. Maka menjadi terbakarlah apa-apa yang ada di wajah-wajah mereka, terbakarlah apa-apa yang ada di perut-perut mereka, dan terbakar pula kulit-kulit mereka. Mengenai pakaian, Allah Subhanahu wa taala telah katakan bahwasanya pakaian mereka tidak lain dari pakaian api yang menyala-nyala. Qutiyat lahum thiyabun min nar. Dipotongkan bagi mereka pakaian dari api neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar terlindung dari azab neraka yang begitu mengerikan. Dan kalau kita melihat seseorang di saat hidup di dunia ini terbakar salah satu dari tangannya saja, terbakar tangannya, dia akan merasakan sakit yang mendalam, apalagi ketika terbakar semua jasadnya. Yang Allah Subhanahu wa taala katakan, kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadzukun adzab. Setiap kulit-kulit mereka telah matang, maka kami ganti kulit-kulit mereka dengan kulit-kulit yang baru agar mereka betul-betul merasakan azab. Kita memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari azab yang begitu pedih. فقال وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. التقي الذي يمتثل أوامر الله عز وجل واجتنب نواهيه أعد الله عز وجل له الجنة، دار المتقين، دار الموحدين، دار المؤمنين، دار الصالحين، دار الأنبياء والأولياء، دار الشهداء والأتقياء. هذه الدار العظيمة التي أعدها الله عز وجل لأهل الإيمان جزاء بما كانوا يعملون. والجنة 100 درجة كما جاء بعض الحديث، إن في الجنة 100 درجة. وماذا بارك الله فيكم، يعني الجنة درجات، الحديث إن في الجنة 100 درجة عند الله عز وجل للشهداء، ما بين كل درجتين، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. والجنة فيها ما لذ وطاب، كما جاء الحديث القدسي أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فمهما تتصور من نعيم في هذه الدنيا، فإذا ما عاينت نعيم الجنة كأنه لم يخطر لك ببال أبدا. فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فكل ما تريده تجده فيها، ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين. فما على الإنسان إلا أن يعد العدة لهذه الجنة، يعد العدة لهذه الجنة. وكم ستعيش ابن آدم؟ كلنا إلى الزوال، كلنا إلى الفناء، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. أين ذهب الأولون؟ كلهم غادروا، ذهبوا، فما يبقى إلا العمل. فأحسن عملك حتى يحصل الجزاء الحسن لك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ الله عز وجل مستغني عن عبادتنا، والغني هو الغني سبحانه وتعالى عن عبادتنا، نحن الفقراء إليه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله الغني الحميد. أي شيء يذهبكم ويأتي بخلق جديد، وما ذلك على الله بعزيز. نحن المحتاجون إلى عبادة الله، نحن المحتاجون إلى الله عز وجل. أما الله عز وجل مستغني. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك مما عند ما زاد نعم ما نقص ذلك من عندي شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد يسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا دخل اليم. طيب، فالملك ملك الله، ونحن عبيد لله عز وجل، فما علينا إلا أن نمتثل أمر الله عز وجل. ومن امتثل أمر الله عز وجل وفقه الله وادخله الجنة. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا وإياكم على الإسلام والتوحيد والسنة. Kemudian Syekh Al-Islam mengatakan waqad taqiyyu ilal jinani sayadkhulu. Demikian pula orang-orang yang bertakwa, mereka akan masuk ke dalam surga, surga Allah Subhanahu wa taala, yang merupakan negeri kenikmatan, negeri yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang bertauhid, orang-orang yang saleh, negeri yang dipersiapkan untuk para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala dan para syuhada, negeri yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi mereka semua sebagai balasan terhadap apa-apa yang dulu telah mereka amalkan. dan surga memiliki 100 tingkatan. Sebagaimana datang dalam hadis al-jannatu mi'atu darajah, surga itu memiliki 100 tingkatan yang Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi para syuhada, dan masing-masing antara tingkatan satu dengan tingkatan yang lain jaraknya seperti jarak langit dan bumi. Hadis inna fil jannati mi'atu darajah a'addaha Allah lil mujahidin. إن في الجنة مئة درجة, يعني هذا خاصة للمجاهدين, ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض, هذا خاص للمجاهدين. Kemudian Syekh Hafidzahullah Ta'ala memberikan tanbih atas hadis tersebut yang beliau baca sebelumnya, bahwasanya 100 derajat yang disebutkan dalam hadis tadi khusus bagi para mujahid. Jadi surga yang 100 derajat tersebut itu Allah Subhanahu wa taala persiapkan bagi para syuhada, yang masing-masing derajat satu dengan yang lainnya seperti jarak antara langit dan bumi. Kemudian di dalam surga terdapat semua apa-apa yang diinginkan oleh seorang hamba, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah katakan dalam hadis qudsi, a'dadtu li ibadiy as-salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar. Aku telah persiapkan kepada hamba-hambaku yang soleh apa-apa yang belum pernah mata mereka memandang, dan belum pernah telinga mereka mendengar, dan belum pernah terbesit di dalam benak-benak mereka. Dan padanya semua perkara-perkara yang menyenangkan, semua perkara-perkara yang diinginkan oleh orang-orang yang masuk ke dalam surga mesti akan dia dapatkan. Fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Padanya fiha ma tashtahihil anfus wa taladul a'yun. Padanya perkara-perkara yang disenangi oleh jiwa-jiwa dan perkara-perkara yang melezatkan bagi mata-mata. Maka tidaklah tersisa bagi kita semua, saudara-saudaraku fillah, kecuali berusaha untuk mempersiapkan bagaimana bisa menggapai surga Allah Subhanahu wa taala. Karena kita semua mesti akan meninggalkan dunia ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kullu man 'alaiha fan." Setiap yang hidup mesti akan mengalami kematian. Kemanakah orang-orang yang terdahulu pergi? Mereka semuanya telah meninggal. Tidak tersisa kecuali amalan. Tidak ada yang bisa diandalkan oleh hamba-hamba ini kecuali amalannya untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah, di mana amalanmu wahai saudaraku? Padahal Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan membalas amalan saleh kecuali dengan kebaikan. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Tidak ada balasan kebaikan kecuali kebaikan. Dan perlu kita ketahui dan kita yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sungguh tidaklah butuh terhadap ibadah-ibadah kita. Akan tapi kitalah yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan rahmat-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nas, antumul fuqara'u ila Allah, wallahu huwal ghaniyyul hamid." Wahai sekalian manusia, kalian itu adalah orang-orang yang fakir, orang-orang yang butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala itu Zat yang Maha Kaya, Ghani, dan Zat yang Maha Terpuji. Kita semua tidaklah ada yang diharapkan kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan seandainya semuanya beriman, tidak menambah kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula seandainya semua makhluk ini kufur, tidaklah mengurangi kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis qudsi di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dhalika min mulki syai'a." Wahai sekalian hamba-hambaku, seandainya orang-orang terdahulu dari kalian dan orang-orang akhir dari kalian, baik itu jin maupun manusia, berada di atas satu hati orang yang bertakwa, maka sungguh tidaklah yang demikian itu menambah kekuasaan dan kemuliaanku sedikitpun. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam hadis qudsi tersebut, "Ya ibadi, law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dhalika min mulki syai'a." Wahai hamba-hambaku, seandainya semua yang awal dan yang akhir di antara kalian, baik itu kalangan jin maupun manusia, berada di atas satu hati orang yang paling fajir di antara kalian, maka sungguh yang demikian itu tidaklah mengurangi kemuliaanku sedikit pun. Ya ibadi, law anna awalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni kullu wahidin mas'alatahu fasa'aluni fa'ataitu kullu wahidin mas'alatahu ma naqasa dhalika mimma indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr. Wahai hamba-hambaku, seandainya yang awal dan yang akhir di antara kalian, baik itu jin dan manusia, semuanya berkumpul meminta kepadaku, dan aku berikan kepada mereka semua masing-masing yang dimintakan, tidaklah mengurangi apa-apa yang ada di sisiku, kecuali seperti berkurangnya air lautan ketika jarum dicelupkan ke dalamnya. ثم قال ولكل حي عاقل في قبره عمل يقارنه هناك ويسأله. وهذا فيه إثبات نعيم إثبات نعيم القبر وعذابه، وهذا حق. قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون شد العذاب. فالإيمان بالقبر نعيمه وعذابه هذا من أصول العقيدة، وهو من الإيمان باليوم الآخر، وهو من الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بعذاب القبر ونعيمه. وعلى حسب عمل الإنسان، على حسب عمل الإنسان، فالمؤمن يجاء له، يأتي إليه رجل حسن الثياب حسن الوجه طيب الريح، فيقول أبشر بالذي يسرك، فهذا يومك الذي كنت توعد. فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجير بالخير. فيقول أنا عملك الصالح، أنا عملك الصالح. طيب، فالعمل الصالح يتمثل لك يا عبد الله في قبرك وفي وحدتك بهذه الصورة الطيبة التي تؤانسك، والعمل الخبيث أيضا يأتي بصورة بشعة. قال ثم يأتي له رجل منتم الثياب قبيح الوجه منتم الريح، فيقول من هذا يومك الذي كنت توعد؟ فيقول من أنت؟ فوجهك الوجه الذي يجوب الشر، فيقول أنا عملك الخبيث. ذاك المؤمن وهذا الفاجر الكافر. طيب، فالإنسان يعمل، العمل الذي أنت تعمله اسأل نفسك هل هو طيب ولا خبيث. فإذا أردت أن يؤانسك في قبرك الصورة الطيبة فأعمل الأعمال الصالحة. طيب، من أفضلها أو أفضلها توحيد الله عز وجل، ثم اتباع السنة، بر الوالدين، قراءة القرآن الكريم، طلب العلم النافع، الأخلاق الفاضلة إلى آخره، إلى آخره، حتى يتمثل لك بالصورة الطيبة. ولكل حي عاقل في قبر عمل يقارنه هناك ويسأل من ربك، ما دينك، من نبيك، على عملك مش عملك. إن كنت مؤمن موحد ثبتك الله، نسأل الله ليثبتنا وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة. وإن كان الإنسان عياذ بالله على ضلال، على كفر وزيغ، ما يثبت. طيب، نعم، ها لا أدري، لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. شيخ الإسلام رحمه الله تعالى mengatakan ولكل حي عاقل في قبره amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Dan bagi setiap orang yang hidup dan berakal di kuburnya kelak akan didapati amalan yang menemaninya di sana, dan dia akan ditanya. Pada bait ini Syekhul Islam rahimahullahu taala menetapkan tentang permasalahan akidah, yaitu berhubungan dengan keyakinan nikmat dan azab kubur. Kedua perkara tersebut adalah perkara yang wajib untuk kita imani, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah firmankan, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal adab. Neraka dipampangkan kepada mereka, yakni kepada Fir'aun dan para pengikutnya, di setiap pagi maupun sore, dan kelak pada hari kiamat mereka akan mendapatkan azab yang lebih pedih lagi. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang salah satu azab di antara azab-azab pada kubur, di mana dipampangkan kepada mereka siksa-siksa api neraka sehingga semakin menambah bagi mereka kesedihan. Kemudian iman terhadap azab maupun nikmat kubur merupakan bagian dari keimanan terhadap hari akhir, dan masing-masing saudara-saudara kufilah di alam kuburnya akan mendapati teman sesuai dengan amalan yang dulu dia lakukan. Bagi seorang mukmin yang ketika hidup di dunia dia beramal dengan amalan soleh, maka akan datang kepadanya seorang teman yang datang dengan pakaian yang bagus dan indah, kemudian membawa bau yang harum dan menunjukkan wajah yang bagus. Maka ketika ditanya, siapa engkau, sungguhnya wajah dan bentukmu menunjukkan kebaikan. Maka dia menjawab, ana amaluka soleh, aku ini adalah amalanmu yang soleh. Lihat, ketika seseorang berada di kuburnya di dalam kesendirian dan kegelapan, kemudian datang teman yang begitu bagus dengan bau yang begitu harum, maka hendaknya kita berusaha agar kita bisa mendapatkannya. Adapun sebaliknya, orang-orang yang mempunyai amalan yang buruk semasa hidup di dunia, maka akan datang kepadanya seorang yang mempunyai pakaian buruk dan bau yang sangat buruk, kemudian wajah yang jelek dan bentuk yang buruk. Maka ketika ditanya, siapa engkau, wajahmu adalah wajah yang membawa kejelekan. Maka dia mengatakan bahwasanya, aku ini adalah amalanmu yang buruk ketika dulu masih hidup. Dan intinya, apabila engkau menginginkan untuk bisa mendapatkan teman yang akan menemanimu kelak di kubur dengan bentuk yang bagus, maka hendaknya beramal dengan amalan yang bagus. Dan di antara seutama-utama amalan yang hendaknya kita semua persiapkan, yaitu tauhidullah azza wajal dan mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga berbakti kepada kedua orang tua, menuntut ilmu dan amalan-amalan soleh yang lainnya. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kekokohan dan diberi keselamatan dari azab kubur tersebut. Dan Syekhul Islam mengatakan, amalun yuqarinuhu hunaka wa yus'alu. Di sana di kubur akan ditanya, ditanya tentang tiga perkara, man rabbuk wa ma dinuk wa man nabiyuk, siapa rabbmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Dan seseorang akan menjawabnya sesuai dengan amalannya ketika hidup di dunia. Mereka yang iman, mereka yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi kekokohan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan benar. Adapun mereka-mereka yang jauh dari jalan Allah Subhanahu wa taala dan menentangnya, maka mereka hanyalah akan mengatakan, ha ha la adri, ha ha aku tidak tahu, aku tidak tahu. Na'udzubillahi min dzalik. Summa khatama rahimahullah taala lamiyatahu bi hadzain albaytain, qala hadha i'tiqadu asy-syafi'i wa maliki wa abi hanifah thumma ahmad yunqalu. فإن اتبعت سبيلهم فموفقون وإن ابتدعت فما عليك معول. هذا اعتقاد يعني ما تقدم ذكره هو اعتقاد الأئمة والعلماء، اعتقاد الشافعي محمد بن إدريس الشافعي ومالك بن أنس ومالك الأصبحي وأبي حنيفة ونعمان بن ثابت وأحمد محمد بن حنبل. طيب، وهذا منقول عنهم في كتبهم، وإن كان أبو حنيفة ليس يعني مثل الشافعي ومالك وأحمد، فأبو حنيفة قد ورد انتقاده وطعن عليه بكثير من أئمة السلف، وقد ألف الشيخ مقبل رحمه الله كتابا فيه أسماه نشر الصحيفة في أقوال أئمة الجرح والتعديل في أبي حنيفة، فلينظر. قال فإن اتبعت سبيلهم فموفق وإن ابتدعت فما عليك معول. أنت إن اتبعت سبيل هؤلاء الأئمة الذين أخذوا عقيدتهم من كتاب والسنة، طيب ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، فأنت موفق بإذن الله. وإن ابتدعت فما عليك معول، إن تركت طريقهم واتخذت طريقا أخرى فأنت وشأنك، وأنت الذي ما سيحزن عليك، أنت الذي اخترت هذا الطريق الأعوج لنفسك. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه لذلك القادر عليه. إلى هنا والحمد لله رب العالمين. Kemudian Syekhul Islam rahimahullah ta'ala menutup lamiah beliau dengan dua bait syair ini: Hadha i'tiqadu syafi'i wa malikin wa abi hanifata thumma ahmad yunqalu fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun wa in ibtada'ta fama alayka mu'awwalu. Ini adalah i'tiqad Imam Syafi'i, Imam Malik, Abi Hanifah dan Imam Ahmad, dinukilkan dari mereka dalam kitab-kitab mereka. Dan ini penegasan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya akidah yang telah dijelaskan di depan merupakan akidah imah arba'ah. Walaupun di sini Imam Abu Hanifah tidaklah seperti imam-imam yang lain yang disebutkan, tidak seperti Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad dari sisi kekokohan akidah. Karena memang Abu Hanifah telah dikritik oleh para salaf dalam beberapa permasalahan, dan Syekh Muqbil rahimahullahu taala telah mengumpulkan perkataan-perkataan Imam Jarh wa Ta'dil terhadap Abu Hanifah dalam kitab beliau Nashr Sahifah, maka dilihat bagi yang menginginkannya. Fa in ittaba'ta sabilahum fa muwaffaqun. Apabila engkau mengikuti jalan mereka, maka sungguh engkau telah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Wa in ibtada'ta fama 'alaika mu'awwalu. Namun apabila engkau membuat-buat kebidahan, tidak mau mengikuti jalan mereka, maka tidaklah ada atasmu kecuali engkau salahkan dirimu sendiri. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Azza wa Jal memberikan taufik kepada kita semua untuk bisa melaksanakan apa-apa yang telah kita dengar, dan bisa mendapatkan kemanfaatan dari apa-apa yang kita dengar, dan bisa istiqamah di jalan Allah Azza wa Jal. Kita cukupkan sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemanfaatan pada apa-apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna Abu Abdissalam Hasan bin Qasim Ar-Raimi hafizahullah ta'ala dalam syarah beliau terhadap lamiah ini. Nas'alullah taufiq lima yuhibbuhu wa yirdah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fajazakumullahu khairah.